dan supaya ketika kita berpegang dengan manhaj yang sahih kita tidak tergelincir, maka kita harus memegang prinsip bahwa al-haq itu, kebenaran itu, diketahui dengan kebenaran itu sendiri, bukan dengan sosok-sosok seseorang. Banyaknya kelompok-kelompok, jamaah-jamaah pada zaman sekarang, mereka oleng, mereka berubah haluan dikarenakan pimpinannya atau tokohnya berubah haluan, sehingga pada akhirnya jamaah tersebut atau anggota-anggota jamaah tersebut ikut mengikuti tokoh tersebut, sehingga menyimpanglah jamaahnya dan menyimpang juga orang-orangnya. Padahal kebenaran itu harus kita sandarkan kepada sumber kebenaran, al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu dari Rabbmu, maka jangan kamu tergolong orang-orang yang bimbang. Al-haqqu min rabbika fala takun minal mumtarin, dalam ayat yang lain. Jadi kebenaran mutlak dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau kita mengetahui, memahami hal ini, berarti ketika kita memahami bahwa al-haq itu dari Allah, sedangkan wahyu Allah itu terbatas kepada Al-Kitab dan As-Sunnah, maka kita memahami bahwa kebenaran itu tidak keluar dari apa yang ada di dalam Al-Kitab dan As-Sunnah. Sehingga ketika muncul dari orang yang kita tokohkan, orang yang kita rujuk ke sesuatu yang menyelisih Al-Kitab dan As-Sunnah, maka kita tidak boleh meninggalkan Al-Kitab dan As-Sunnah dan memegang apa yang dikatakan oleh sosok tokoh tersebut. Makanya Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu ketika perang Jamal, ketika terjadi khilaf antara Ali radhiyallahu ta'ala anhu dengan Talha, dengan Zubair dan Aisyah radhiyallahu ta'ala anhum, sebagian pengikut Ali mengatakan bagaimana Talha, Zubair, maksudnya mereka kan orang-orang terdekat dengan Rasulullah SAW, orang-orang yang senior dalam suhbah ini. Apakah mereka salah ketika menyelisihi engkau? Maka Ali radhiyallahu ta'ala mengatakan, La ta'rifil haqqa birrijal, walakin i'rifil haqqa ta'rif ahlahu. Jangan kamu kenali kebenaran itu dengan para tokoh. Jangan kamu kenali kebenaran itu dengan para tokoh. Tapi kenalilah kebenaran, tentu engkau mengetahui ahlinya. Di sini Ali radhiyallahu ta'ala menasihatkan kepada para pengikutnya, dan nasihat juga buat kita, bahwa kita tidak boleh mengenali kebenaran itu dengan tokoh. Dalam arti apa, ketika kita mengikuti tokoh tersebut, memfigurkan sosok tersebut, seolah apa yang muncul dari sosok tersebut kebenaran mutlak yang tidak mungkin bisa ditolak atau tidak mungkin ada kekeliruan darinya. Tapi itu adalah tidak benar. Justru kebenaran itu harus kita ketahui berdasarkan dalil, tidak boleh berdasarkan tokoh. Ketika kita mengetahui kebenaran, maka kita bisa mengetahui siapa pihak yang benar itu. Walaupun orang tersebut adalah orang yang di luar jamaah, kelompok yang kita intima atau intisab ke dalamnya. Ali mengatakan, La ta'rifil haqqa walakin La ta'rifil haqqa birrijal walakin i'rifil haqqa ta'rif ahlahu. Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, La yuqallidanna ahadukum rajulan La yuqallidanna ahadukum dinahu rajulan in amana amana wa in kafara kafara fa innahu la uswata fi syarr. Ingatlah, janganlah seseorang mengikutkan din itu kepada seseorang. Bila orang itu beriman, maka dia ikut beriman. Bila orang itu kafir, maka dia ikut kafir. Karena tidak ada uswah, tidak ada contoh dalam keburukan. Jadi Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala mengingatkan, ketika kita menganut din ini, kita beragama ini, tidak boleh menyandarkan keagamaan kita kepada seseorang. Tergantung orang tersebut. Ketika orang itu benar, ikut benar. Ketika orang itu salah, ikut salah. Kenapa? Karena tidak boleh mencontoh, mengikuti dalam keburukan. Imam Ahmad rahimahullah mengatakan, La tuqallid dinaka ar-rijal, fa innahum lan yaslamu min an yaghlifu. jangan kamu mengikutkan agamamu, keagamamu itu kepada para tokoh, karena sungguhnya mereka tidak akan selamat dari kekeliruan. Jadi, i'rifil haqqa ta'rif ahlahu, kenalilah kebenaran tentu mengetahui ahlinya. Jadi kebenaran itu diketahui dengan kebenaran itu sendiri, bukan dengan sosok tertentu. Makanya banyak kelompok-kelompok zaman sekarang, ketika mereka mengaitkan kepada ketokohan, figuritas kepada seorang, maka apa? Akan oleng dalam perjalanan ketika sosok tersebut umpamanya keliru atau menyimpang dari kebenaran. Dan kita bisa melihat realita yang ada pada zaman sekarang ini. Ini dobit pertama, batasan pertama ketika orang ingin mengetahui manhaj yang benar. Yang kedua, prinsip kedua atau dobit kedua, batasan kedua adalah la ismata illal anbiya. La ismata illal anbiya. Tidak ada kemaksuman, tidak ada keterjagaan dari kesalahan kecuali bagi para nabi saja. Selain para nabi dan rasul, semua orang itu apa bisa jatuh dalam kesalahan, dalam dosa, dalam kekeliruan. Tidak lepas dari itu kecuali para nabi dan para rasul. Karena ismah hanya bagi para nabi dan para rasul. Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Ibnu Majah dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, Rasulullah mengatakan kullu bani Adam khata'. Wa khairul khata'in tawwabun. Di kullu bani Adam khata, setiap anak Adam itu adalah keliru, pasti salah, akan salah. Dan sebaik-baiknya orang yang salah itu adalah orang-orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesalahan adalah tabiat manusia. Makanya dalam hadis yang lain, hadis sahih Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan lawalam tuznibu la zahaballahu bikum wa raja'a biqaumin akharin yuznibuna fayastaghfiruna fayughfar lahum. Seandainya kalian tidak berbuat dosa, tentu Allah akan melenyapkan kalian dan Allah akan mendatangkan kaum yang lain yang berbuat dosa yang minta ampun kepada Allah dan Allah mengampuni mereka. Dalam arti dosa itu atau kesalahan itu merupakan tabiat dari manusia. Jadi yang salah itu bukan orang yang tidak berbuat dosa atau orang yang tidak pernah orang yang salah, tapi orang yang tidak mau tobat daripada kesalahan. Karena kesalahan itu merupakan tabiat dari manusia. Tidak ada yang selamat dari dosa ini, dari kesalahan ini, kecuali para nabi dan para rasul. Sehingga ketika kita mengetahui prinsip ini, setiap manusia selain para nabi dan para rasul adalah mungkin salah, akan terjatuh ke dalam kesalahan, maka kita akan memahami bahwa bisa saja orang yang kita tokohkan, orang yang kita ikuti itu jatuh dalam kesalahan. Dan kesalahan tersebut tidak mengurangi kadar orang tersebut, selagi orang tersebut tidak bersikukuh di atas kesalahan. Ini adalah dobit yang kedua. Kemudian yang ketiga, batasan yang ketiga adalah la talazuma bainal khata'i wal ismi. Tidak ada keterkaitan antara kesalahan dengan dosa. Tadi disebutkan bahwa setiap anak Adam itu pasti jatuh dalam khata', dalam kesalahan. Akan tapi tidak mesti ketika seorang jatuh dalam kesalahan itu, dia itu mesti disebut orang yang berdosa. Ketika dia melakukan kesalahan, kekeliruan, tidak mesti dia menyandang, memikul dosa. Karena bisa jadi kesalahan tersebut dalam hal-hal yang sifatnya ijtihadi dan orangnya orang yang layak untuk ijtihad. Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis Sahih Al-Bukhari dan Muslim, "Idza hakama al-hakim fajtahada fa asaba falahu ajran wa idza hakama fajtahada fa akhta'a falahu ajrun." Bila hakim memutuskan dan dia berijtihad kemudian menepati kebenaran, maka dia mendapatkan dua pahala. Dan bila memutuskan dan berijtihad kemudian keliru, maka dia mendapat satu pahala. Di sini Rasulullah SAW menyebutkan orang tersebut akhto'a. Orang tersebut salah dalam ijtihadnya. Tapi Rasulullah SAW tidak mengatakan orang itu berdosa. Tapi kata Rasul, falahu ajrun wahid. Orang tersebut mendapatkan satu pahala. Artinya, khata', kekeliruan tidak mesti diiringi dengan adanya dosa atas kekeliruan tersebut. Bila memang orang yang jatuh dalam kesalahan tersebut, orang yang ahlun dil ijtihad. Orang yang memiliki kemampuan, keahlian, mumpuni dalam ijtihad. Dan juga permasalahan yang dia keliru dalamnya adalah permasalahan yang tidak ada nas di dalamnya. Atau permasalahan yang belum sampai nas kepadanya. Karena kalau permasalahan yang sudah ada nas di dalamnya tidak bisa ijtihad. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim." Tidak layak bagi orang mukmin dan wanita mukminah bila Allah dan Rasul-Nya memutuskan suatu keputusan, tidak layak mereka memiliki pilihan yang lain. Tidak layak mereka berijtihad. Kemudian kalau orang yang tidak ahlun untuk berijtihad, tidak punya keahlian dalam ijtihad, berarti dia orang yang jahil. Seandainya dia ijtihad dalam masalah ijtihad pun tetap dia mendapatkan dosa. Makanya Rasulullah SAW mengatakan tentang qadhi, tiga macam qadhi, yang satu masuk surga dan yang dua masuk neraka, di antaranya ada yang masuk neraka, rajulun lam ya'rifil haqqo faqadha linnasi ala jahlin. Orang yang tidak mengenal kebenaran, terus memutuskan di antara manusia dengan kebodohan. Di sini dia ijtihad. Tapi dia jatuh dalam dosa. Bahkan diancam dengan neraka. Kenapa? Karena dia orang yang tidak mengetahui kebenaran. Bukan orang yang ahlun bil ijtihad. Bukan orang yang pantas untuk berijtihad. Jadi orang yang kekeliruannya dimaafkan itu orang yang memang ahli untuk berijtihad dan dalam masalah yang dalam masalah ijtihadiyah. Jadi maksudnya bahwa kekeliruan tidak mesti diiringi dengan adanya dosa. Kalau seandainya kekeliruan tersebut dilakukan oleh seorang mujtahid, berarti dalam tanda kutip, orang yang layak untuk ijtihad dalam permasalahan tersebut, tidak mesti dia orang mujtahid yang mumpuni dalam segala ilmu syariat ini. Terus juga orang tersebut, masalah yang dia berijtihad di dalamnya adalah masalah ijtihadiyah. Maka ketika keliru, dia tidak dosa, tapi mendapatkan satu pahala dan kekeliruannya dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini prinsip yang ketiga atau dhabit yang ketiga. Kemudian yang keempat, dhabit yang keempat dalam manhaj matlub ini, manhaj yang dicari, yang dituntut untuk kita berpegang teguh dengannya adalah tidak ada uswah, tidak boleh mengikuti di dalam kekeliruan seorang mujtahid yang ijtihadnya salah dan dia diuzur. Tadi disebutkan sebelumnya bahwa ketika orang berijtihad dan dia ahlun untuk berijtihad dan dalam masalah ijtihadiyah terus dia keliru, tadi disebutkan dia tidak dosa, diampuni, dapat satu pahala. Akan tetapi tidak halal bagi siapapun untuk mengikuti dalam kekeliruan dia bila orang tersebut tahu bahwa orang tersebut salah ijtihadnya. Karena sebagian orang menganggap bahwa ketika si fulan ini diahliin untuk ijtihad, terus dia keliru dan dia tahu itu keliru, sebagian orang menganggap kalau orang tersebut dimaafkan dosanya karena ijtihadnya, berarti saya pun kalau mengikuti dia akan dimaafkan juga. Karena tidak demikian. Dimaafkan itu kalau tidak mengetahui itu salah. Orang yang mengikuti dia, dimaafkan itu kalau dia bersungguh-sungguh untuk mengikuti orang yang ijtihad, yang sungguh-sungguh dalam ijtihadnya. Tapi kalau seandainya tahu si fulan ini salah, walaupun si fulannya itu diuzur karena ijtihadnya tadi, dan dia dapat satu pahala, tapi orang yang mengikutinya, yang mengetahui itu salah, maka dia berdosa. Tidak boleh dia mengikuti. Kenapa? Karena mengikuti dalam kesalahan adalah tidak boleh. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengancam kepada orang yang tahu mengikuti sesuatu yang menyimpang, yang salah. Allah mengatakan, "Wa may yusaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Dan barang siapa yang menentang rasul setelah jelas petunjuk di hadapan mereka, dan apa, mengikuti jalan selain jalan kaum mukminin, maka apa, nuwallihi ma tawalla, kami biarkan dia dalam kesesatan yang dia lakukan, dan kami masukkan dia dalam jahanam. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengancam orang yang menentang Allah ketika sudah tahu bahwa stipulan itu salah. Berarti tahu dia mana yang benar. Ketika tahu salah, pasti tahu yang benar. Terus dia meninggalkan kebenaran tersebut, terus mengikuti stipulan yang salah dengan alasan karena stipulannya itu diuzur, maka apa? Dia telah menentang Rasul setelah petunjuk ada di hadapan dia. Dan Allah katakan, Allah akan membiarkan dia dalam kesesatannya dihukum. Karena dia berpaling dari kebenaran, maka Allah akan apa? Akan sesatkan dia, dan Allah akan masukkan dia ke dalam api neraka. Makanya Imam Malik rahimahullah mengatakan, innama ana basyarun usibu wa ukhti fanzuru fi ra'yi faqulu ma wafaqal kitab wa sunnah faqudhu wa qulu ma lam yuwafiqil kitab wa sunnah fatruku. Saya ini adalah orang yang kadang benar, kadang salah. Maka perhatikanlah pendapat saya. Setiap pendapat yang menyelarasi Alkitab dan Sunnah, maka ambillah. Dan setiap pendapat yang tidak menyelarasi Alkitab dan Sunnah, tinggalkan. Kenapa? Karena yang dituntut itu bukan mengikuti sosok, tapi mengikuti Alkitab dan Sunnah. Ibnu Taimiyah rahimahullah beliau mengatakan, "Man khalafa Alkitab al-mustabin wa Sunnah al-mustafidah." وما اجمع عليه سلف الامه خلافا لا يؤذر به فهذا يعامل بما يعامل به اهل البدع. Orang yang menyelisih Alkitab yang nyata dan menyelisih As-Sunnah yang mustafidah yang masyhur dan menyelisih ijma salaful ummah dengan penyelisihan yang tidak diuzur, karena ada orang yang menyelisih Alkitab, Sunnah dan ijma tapi dia diuzur. Seperti orang yang belum sampai kepadanya dalil dari Alkitab dan Sunnah dan Ijma. Dia belum sampai umpamanya kepada dia. Karena tidak adanya Al-Balad. Itu diuzur. Tapi kalau orang sudah sampai kepadanya Alkitab, Sunnah dan Ijma, terus dia menyelisih, berarti penyelisihan yang tidak diuzur. Maka orang semacam ini, yu'amalu bima yu'amalu bihi ahlul bida'i. Diperlakukan dengan perlakuan yang diperlakukan kepada ahli bidang. Jadi, kekeliruan seseorang ketika sudah diketahui itu keliru, walaupun dalam masalah ijtihadiyah, maka tidak boleh diikuti. Kemudian selanjutnya, bahwa ikhtilaf fi ra'yi, perselisihan dalam pendapat di dalam masalah ijtihadiyah, tidak memastikan adanya perselisihan hati. Para sahabat mereka satu tauhid, satu manhaj, satu prinsip. Akan tapi kadang dalam permasalahan-permasalahan ijtihadiyah mereka berselisih. Mereka berselisih. Kita mengetahui banyak ada hal-hal yang diperselisihkan di antara para sahabat, baik dalam masalah-masalah fikih ataupun dalam masalah-masalah kaitan dengan perpolitikan. Akan tapi perselisihan tersebut tidak menghantarkan mereka kepada apa? Kepada perselisihan hati. Mereka tetap menjalin ukhuwah. Makanya ketika dalam perang Siffin pun antara kubu Ali radhiyallahu taala anhu dengan kubu Muawiyah radhiyallahu taala anhu, mereka perang di siang hari, tapi malam mereka saling menziarahi, saling silaturahmi. Karena tidak apa? Itu perselisihan dalam masalah ijtihadiyah. Beda kalau seandainya perselisihan dalam masalah prinsip, apalagi dalam masalah tauhid, itu sudah mengeluarkan dari Islam. Perselisihan dalam masalah usul itu mengeluarkan orang dari ahlu as-sunnah dan memasukkan ke dalam ahlu bidah, dan tadi ahlu bidah diperlakukan lain daripada yang lain. Kemudian juga selanjutnya termasuk dhabit selanjutnya bahwa kekeliruan itu yuqadjaru biqadarihi. Kekeliruan seseorang itu diukur dengan takarannya. Karena manusia ini adalah akan mengalami kekeliruan, kalau seandainya setiap orang jatuh dalam kekeliruan, maka seluruh ilmunya, seluruh karyanya kita tinggalkan karena kekeliruan dia yang sifatnya ijtihadi, maka tidak akan ada satu orang pun yang kita ambil ilmunya. Seandainya orang keliru, satu keliru terus kita meninggalkannya, padahal kekeliruan adalah masalah yang bukan prinsip, terus kita meninggalkannya, kita membuang hal-hal yang manfaat darinya, tentu di dunia ini tidak ada yang bisa kita ambil ilmunya kecuali para nabi saja. Bagian para sahabat mereka jatuh dalam kekeliruan yang Allah Subhanahu wa taala ampuni. Para ulama-ulama dahulu ada berbagai macam mazhab. Artinya mereka berselisih, sedangkan kebenaran itu hanya satu. Seandainya kekeliruan seseorang di antara mereka itu membuat orangnya ditinggalkan, memastikan kita untuk meninggalkan orangnya, ilmunya, dan seterusnya, berarti di dunia ini tidak ada yang bisa diambil manfaat ilmunya, karyanya, dan seterusnya. Akan tapi, kekeliruan orang itu dalam masalah-masalah yang bukan prinsip, itu apa? Ditakar mana kebaikannya. Orang yang lebih banyak kebaikannya, orang yang arif, orang yang dan bagi orang yang lurus itu adalah orang yang kekeliruannya bisa dihitung. Kekeliruannya bisa dihitung. Kalau seandainya orang kebaikannya bisa dihitung, berarti kesalahannya tidak bisa dihitung. Makanya kalau orang menjelek-jelekan tentang seorang tertentu, tokoh tertentu, yang dia lurus manhajnya, prinsipnya lurus, akan tapi dalam hal-hal tertentu ada penyimpangan. Disebutkan penyimpangan ini dan itu, berarti hanya terbatas itu saja, berarti kebaikannya tidak terhitung. Jadi dalam al-hasanat dan as-sayyiat, dalam hal-hal yang kaitan bukan dengan prinsip, itu menjadi apa? Menjadi diperhitungkan, berarti orang yang banyak, orang yang kesalahannya bisa dihitung, itu petanda orang yang baik. Dan juga kadang orang alim jatuh dalam zallah, sama di kekeliruan yang tidak mengeluarkan dari Islam, tapi kesalahannya fatal. Seperti sebagian salaf, kadang mereka mentakwil sifat. Itu tidak mengeluarkan mereka dari ahlu as-sunnah, akan tapi pemahaman ia dalam hal tertentu tersebut keluar dari pemahaman ahlu sunnah. Tapi dengan zalahnya itu tidak membuat kita menjauhinya atau meninggalkannya. Kemudian juga termasuk dhabit selanjutnya bahwa kalamul akron, fil akron ditinggalkan. Dan berarti pernyataan akron seteru terhadap seterunya. Kadang sesama ulama mereka berseteru. Sesama tokoh punya perseteruan karena hasad, dengki, dan yang lainnya. Tabiat manusia. Kadang mengomentari pihak yang lain bukan karena alasan syar'i, tapi karena adanya hasud, adanya perebutan murid atau jamaah atau yang lainnya, padahal ampunnya prinsipnya sama. Maka pernyataan tersebut tidak bisa dijadikan sandaran untuk menilai akron tersebut. Kadang kalau kita membaca buku-buku salaf, kadang ulama-ulama besar yang kita tokohkan sekarang, kadang pernyataannya terhadap tokoh yang besar juga sangat dahsyat. Itu namanya kalamul akron. Tidak boleh diambil kecuali kalau ada qarinah yang menunjukkan kebenaran pernyataannya tersebut. Karena biasanya muncul daripada al-hasad, kedengkian, atau karena persaingan urusan-urusan yang lain. Kemudian juga selanjutnya, dobit selanjutnya bahwa kezaliman dari sebagian tokoh atau sebagian muslim tidak melepaskan ukhuwah imani. Kezaliman, kadang orang berbuat zalim. Dan itu adalah hal yang terjadi pada manusia. Tapi tidak menggugurkan ukhuwah imaninya. Karena Allah Subhanahu wa taala masih mempertautkan antara orang muslim yang membunuh dengan keluarga yang terbunuh. Rasulullah SAW juga Allah Subhanahu wa taala juga mempertautkan antara apa? Antara orang yang saling berperang di antara kaum muslimin, wa in fa'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma. Dan ayat setelahnya Allah mengatakan innamal mu'minuna ikhwah. Padahal terjadi peperangan. Begitu juga ketika terjadi kezaliman dari satu pihak kepada pihak yang lain, itu tidak meninggalkan adanya, tidak melepaskan adanya ukhuwah di antara mereka. Unsur akhaka zaliman au mazluman. Di sini orang yang zalim disebut saudara juga. Kemudian zabit yang selanjutnya adalah bahwa hajr, pembaikotan, itu merupakan bagian daripada dakwah yang digunakan saat manfaat. Ketika seorang kalau keterjatkan, beda antara hajar terhadap orang kafir, terhadap ahlu bidah, dengan terhadap orang ahlu maksiat. Orang kafir memang dihajar secara total. Ahlu bidah kalau sudah diberikan nasihat dan malah menyebarkan bidahnya dan mempengaruhi orang lain, itu juga harus dihajar juga, dijauhi juga. Ahlu maksiat, kalau seandainya penghajaran terhadap dia malah memadorotkan jin dia, akhirnya dia bergaul dengan orang-orang yang lebih buruk sehingga merusak dinnya, berarti penghajaran juga tidak manfaat. Makanya Rasulullah SAW ketika menghajar tiga orang yang tidak ikut dalam perang Tabuk, penghajaran pertama di tengah masyarakat Islam. Sehingga ketika mereka dihajar oleh kaum mukminin dan mereka adalah orang-orang yang saleh, penghajaran itu sangat manfaat sehingga membuat mereka rujuk kepada kebenaran. Sedangkan orang-orang munafik yang zahirnya muslim, seandainya mereka Rasulullah SAW tidak menghajar mereka, tapi Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat-ayat yang kaitan dengan mereka yang mencela tindakan mereka. Berarti di sini ketika menghajar tiga orang itu bukan karena Rasul lebih karena sini orang munafik tidak dihajar, tapi orang sahabat yang mulia dihajar. Itu penghajar itu belum tentu itu sebagai tindakan kepada orang yang lebih buruk. Tapi penghajaran itu dalam rangka obat dan yang manfaat bagi orang yang diharapkan untuk adanya perbaikan. Jadi penghajaran itu tidak mesti orang yang dihajar itu sebagai dia mukmin adalah orang yang buruk dari yang tidak dihajar. Dan kalau bukan alasan syar'i tidak halal menghajar orang muslim lebih dari tiga kali. La yahillu rajulin muslimin ayyahjuru akhahu fawqa salasi layalin yalaqiyani fayu'idu hadza wa yu'idu hadza wa asrahuma alladhi yabda'u bisalam. Tidak halal bagi orang muslim menghajar saudaranya lebih dari tiga malam. Jadi kalau bukan alasan syar'i, tidak boleh lebih dari tiga malam. Ini orang berseteru dalam masalah bisnis, dalam masalah itu dengan saudaranya, akhirnya membuat dia menghajar saudaranya, itu tidak halal lebih dari tiga hari. Yang dibolehkan lebih dari tiga hari itu kalau ada alasan syar'i seperti menghajar ahli bidah yang mengajak kepada kebidahannya, itu dihajar karena khawatir mempengaruhi iman atau prinsip orang muslim tersebut. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Jadi tadi dhawabit batasan-batasan untuk apa? Untuk mengenal al-manhaj al-matlub, manhaj yang dituntut untuk dianut oleh kita. Sehingga kalau kita bisa menerapkan hal-hal tersebut, maka insyaallah tidak akan menyimpang dari manhaj yang benar atau tidak akan jatuh dalam hal-hal yang fatal yang bisa merusak manhaj kita. Dan tentunya yang paling utama adalah kita harus selalu berpegang kepada al-adillah syar'iyah kepada dalil-dalil syar'i, karena itu merupakan patokan di dalam manhaj. Karena manhaj itu adalah jalan yang harus dititik, ditempuh dalam din ini, dan itu ada di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Para ulama ketika mereka menjabarkan itu, mereka mengambil dari Al-Kitab dan As-Sunnah. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk merujuk kepada Al-Kitab dan As-Sunnah. Ketika terjadi perselisihan pun, fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi wa Rasul. Jika kalian berselisih dalam sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul, yaitu kepada Al-Kitab dan As-Sunnah. Inna Allaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمرتدين ودمر أعداء الدين يا رب العالمين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين الصادقين في كل مكان. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم انصر الدولة الإسلامية على من ناواها وعلى من عاداها يا رب العالمين. اللهم انصرها نصرا مؤزرا من عندك يا رب العالمين. اللهم عليك بأمريكا وحلفائها ومن آونها في حرب دولة الإسلام يا رب العالمين. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك يا رب العالمين. اللهم أوصلنا وأهلنا وأولادنا وإخواننا وأخواتنا إلى دار الإسلام يا رب العالمين. اللهم أوصلنا وإياهم إلى بلاد الشام يا رب العالمين. اللهم أنقذ عبادك المستضعفين. اللهم انصر إخوة اللهم أنقذ عبادك المستضعفين يا رب العالمين. اللهم ارحمهم فإنهم عبادك المستضعفون يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وأقم الصلاة. Thank you.